نعم يا أخوان. Beberapa hari ke depan atau dalam beberapa bulan ini ke depan, di negeri kita disibukkan dengan arena demokrasi. Nah, dan barakallahu fikum, tentunya ini sebagaimana antum ketahui, demokrasi adalah sebuah agama yang mengandung ideologi akidah yang datang dari kaum Yahud. Nah, yang dipaksakan kepada seluruh dunia, terkhusus kaum muslimin. Wah, demokrasi sebagaimana definisi yang dulu kita ketahui, nah, bahwa hukum itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan ini sangat bertentangan dengan Islam, dengan Al-Quran wa Sunnah. Nah, tamam al-mukhalafah, 180 derajat perselisihannya. Karena Al-Quran mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi mengatakan hukum milik rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Islam, nah, memposisikan al-haq di atas segalanya, walaupun yang mengatakan dan mengikuti al-haq tersebut minoritas. Walaupun yang mengatakan dan menginginkan al-haq jumlahnya sedikit. Sebaliknya Islam, nah, tidak memperhitungkan suara mayoritas, walaupun mereka mayoritas, jumlahnya banyak, lebih banyak. Namun apabila itu ternyata mungkar, maka itu adalah mungkar. Walaupun mayoritas. Intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, al-aktsariyah atau mayoritas dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Bahkan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan ayat-ayat yang lainnya yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa mayoritas umat ini adalah di atas dalalah. Mayoritas manusia di atas dalalah. Naam. Barakallahu fikum. Salah satu perangkat demokrasi itu adanya pemilu. Dan ini adalah batil dari banyak sisinya. Bukan waktunya nak menjelaskan tentang kebatilan demokrasi dan segala perangkatnya. Tapi yang ingin saya ingatkan terkait dengan pelajaran kita. Naam, di mana al-muallif rahimahullah mengatakan wa idza daratul fitan bainahum lazima baita wa kaffa lisana wa yada. Ini penting, barakallahu fikum. Kenapa sekarang ini atau dalam beberapa bulan terakhir ini Hizbiyun dari kalangan Turafiyun, Atba' Ali al-Halabi, Abul Hasan, Al-Ma'ribi, Al-Nusri, mulai mengkampanyekan upaya mereka untuk menghimbau masyarakat Muslim bisa memilah dan memilih yang tepat dalam memilih partai yang akan dipilih saat pemilu dan calon legislatif maupun eksekutif dalam pemilu. Nah, barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwa ada fatwa dari ulama untuk kita ikut dalam pemilu dalam rangka memilih akhaf ad-dararain. Dorar ini memang semuanya, tapi kita memilih dorar atau efek negatif yang paling ringan. Maka dari itu, mereka melangkah pada langkah berikutnya. Masyarakat ini butuh untuk dibimbing. Mana dari partai yang ada yang dorarnya paling sedikit? Dan mana dari calon legislatif yang dorarnya paling sedikit? Dan mana dari calon eksekutif yang dorornya lebih sedikit? Ini sekarang mereka sibuk. Du'atu turafiyin, hizbiyin, sibuk dengan ini. Bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat menerapkan kaidah akhafud dararain. Ya hadza ya jahil. Barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa ikhtiar apa yang kita pelajari dalam qawaid-qawaid fikhiyah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Idza ta'aradat al maslahatan, dicari maslahah yang lebih besar. Naam, idza ta'aradat al mafsadatan, dua mafsadah, dua efek negatif di hadapan kita, kita diperintahkan untuk memilih yang paling ringan. Naam, hadhi qawaid sahiha mabniyah ala adilla min alkitab wa sunnah. Tetapi tatbiq hadhi qawaid tidak bisa dan tidak boleh serampangan. Ketika Anda akan mengatakan memilih akhafud dararain, akan memilih darar yang lebih ringan dari dua darar, dua efek negatif yang ada di hadapan kita, memilihnya itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh pakai zon, tetapi harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau ilmu, berarti harus ada riset. Sekarang Anda akan diseret untuk mempelajari masing-masing partai. Tanpa saya sebut satu persatu. Partai A, diadakan riset, penelitian, investigasi. Tokoh-tokohnya untuk tingkatan nasional, ya, fulan, fulan, fulan, fulan. Bagaimana fulan akidahnya? Ini partai satu. Mungkin ada bisa 10 partai. Partai satu Anda harus melakukan riset, investigasi, penelitian. Oh, fulan tokoh utamanya untuk partai ini. Oh, kedua tokoh keduanya ini, apa pemikiran dia? Latar belakang akidahnya apa? Untuk dibandingkan dengan partai lainnya. Kemudian misi dan visi partai A. Itu membutuhkan waktu. Anda harus membaca koran, Anda harus membaca majalah, Anda harus mengikuti siaran televisi. Bahkan Anda akan bertemu dengan sebagian tokoh-tokoh tersebut. Untuk tersebut, mengamalkan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, mayoritas berita, kalau bukan semuanya, mayoritas berita yang ada di media massa datang dari pusat. Anda harus tersebut, kalau enggak Anda akan membolimin satu pihak atau dua pihak dan seterusnya. Berarti Anda harus tersebut. Apa benar fulan dari tokoh partai A mengatakan demikian sehingga dia diisukan sebagai seorang yang sekuler, sebagai orang yang liberal? Diteliti. Nah, supaya bimbingan yang akan Anda berikan kepada masyarakat ini betul-betul di atas ilmu, supaya ketika Anda ingin menerapkan memilih akhafud dararain, bukan di atas zon dan bukan di atas jahru. Pindah ke partai B. Ini baru partainya, belum persen-persennya yang dicalonkan. Ya. Dan mempelajari partai B. Baca koran lagi, macam-macamnya koran, mungkin bisa 20 macam koran. Ya, majalah, macam-macamnya majalah, televisi, internet dan yang lainnya. Anda talib ilm, anta da'i wala anta siapa? Barakallahu fiik. Akan Anda tinggalkan dars tafsir, wa dars fiqh, wa dars akhlak, wa dars aqidah dan yang lainnya. Kalau enggak mungkin Anda bisa membimbing. Atau Anda akan membentuk tim untuk melakukan investigasi itu secara nasional. Partai A secara nasional begini, secara wilayah provinsi begini, begini, begini. Secara wilayah di daerah gini, gini, gini. Nah, barakallahu fikum. Ini dari kita ke sebelah. Sebelah. Nah, sahabat, barakallahu fikum. Partai B juga Anda harus melakukan investigasi atau riset untuk itu. Partai C, partai D. Kalau pemilu sekarang Anda lakukan, 5 tahun lagi harus Anda lakukan. Kalau sekarang pilpres, besok pilgub. Besok pilkada. Besok pilkades. Akhafud dararain itu berlaku untuk semua jenjang ini. Anda akan menyibukkan umat dengan politik praktis. Akan membuat umat lupa terhadap ibadah. Membuat umat lupa kepada akidah. Itu kalau kegiatan Anda ini tidak terpantau oleh para politikus. Kalau terpantau, politikus akan memanfaatkan. Anda mungkin akan diundang untuk bertemu. Atau beberapa politikus besar akan bertemu dengan Anda yang sedang punya upaya untuk membimbing rakyat. Siapa yang akan dipilih? Anda akan direkrut dengan cara para politikus. Dengan berbagai syubhat dan syahwat. Bisa saja Anda siapa? Anda meyakini Anda sebagai seorang yang amanah, adil, dan berilmu? Ketika bertemu dengan mereka, Anda bisa sabar ketika seorang politikus besar datang ke ma'had Anda. Melihat masjid tanpa plafon, ini sebaiknya di plafon Ustaz. Ya. Nanti ini ditingkat aja. Nah, santri-santri semua gratis SPP dan bahkan dapat bonus Ustaz. Kesian. Nah, mampu Anda. Atau mungkin dengan cara-cara yang lebih halus dari itu, tidak akan datang langsung tokoh politik tersebut, akan punya suruhan yang mungkin datang berjubah menemui Anda. Barakallahu fikum. Kemudian Anda dengan itu akan mengatakan bahwa partai yang lebih kecil negatifnya adalah partai B, partai A, partai C. Anda sudah masuk dalam fitan. Dan akan lebih jauh dalam fitan. Semakin jauh dan semakin jauh. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Ihdharu sighar al-bid'ah." Hati-hati dari bid'ah yang kecil. Karena besok dia akan menjadi besar. Tidaklah banyak orang-orang dan tokoh-tokoh yang sekarang menjadi sesat setelah dahulu berada di atas al-haq, kecuali dengan sebab masuk ke dalam fitan. Antum akan ingat pembicaraan ini, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah isbiru. Isbiru ya ahli sunnah. Sibukkan dengan ilmu. Di ayyamul fitan seperti itu, ingat nasihat ulama. Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk. Anda di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, memurajaah ilmu. Duduk di rumah masing-masing. Jangan berkomentar. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting untuk diingatkan, karena fitan itu akan terus berdatangan, kalau tidak hari ini maka besok, kalau tidak besok maka lusa. Kalau kemarin kita selamat dari fitan, belum tentu selamat. Kalau hari ini juga kita selamat, belum tentu besok kita selamat dari fitan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan, memerintahkan kepada sahabatnya, "Ista'idhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Qala sahabata qulna, "Na'udhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Antum jangan lupa dengan doa ini di setiap waktu yang memungkinkan antum untuk berdoa. Barakallahu fikum. Baik, naktafi bihadha al-miqdar. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita memasuki bab ke-9. Bismillahi ta'ala wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.